2 Korintus bab 6. Sarena kaula steja ala ko areng sareng bi ala, teti kaula steja nyo ona kalaben ku ongku, cok sampe sampian yanyia kesayana na Allah kenika. E dalam Alkitab ala adebu, ebok to sika edin, sengkok langedi ngaki bekna, ben iare kasalameten, sengkok nolong bekna. Semakin kae moti, semakin penika are sika edin genika. Semakin penika are ka angkui epa selamat. Kaules deje tak poron mon pangalatinan kaules deje esala aki. Deti kaules deje aih tiar supaya tak detilang palang sengat denge orang lain. Sebalika edalam parkara pon apa asaos kaules notu aki cek kaules deje penika abdina Allah. Sabab deje naka sosaan ampune tanggung bi kaules deje kalaben sabar. Kaules deje eseksah. E penjara, ben e geruyuk, kaules teja alako bera, sering tak tedung, bencukan sering tak keduan terdean. Kalaban ate ikhlas e dalam tengka kuli, bijaksana, sabar ben pekusate, kaules teja notu aki cek kaules teja peneka abdina Allah. Sepeneka cukan kalaban akan tongka erona Allah, serta kalaban kateres naan sekaluar dari ate sesaong guna. Sarta kalaben abar tak aki kabar sediri Allah, ben sarang kau besana Allah, kaules deje not tu aki cek kaules deje paneka abdina Allah. Kaules deje neku ika sok kena Allah, minangka senjata ka angkui nyerang sarang cukan ka angkui aja ke abo. Kaules deje ia hormati, nanging cukan ia sia, ia lem, ben epe tenah cukan. Senare cucur, kaules deje ia rani orang lecekan. Kaules deje, yang kep tak kasohor, nanging kaules deja ikau ning deja na oring. Kaules deja esang kamateh, nanging senyata na ki odi. Maske ikani aja, kaules deja tak mateh. Maske ate epasosa, kaules deja perak terus. Kaules deja katon miskin, nanging masok ki oring sebanyak nah. Katon na tak geduan pa pun apa, nanging senyata na kaules deja geduan pun apa asaus. Tandaretan sekakase e Korintus, kaules deja ampun rang-terangan kasampian, seteja na esena ate ampun itotoraki kasampian. Kaules deja tak notop ate kasampian, cuma sampian seteja senotop ate na ka kaules deja. Semangken, tori kaules deja acacaa kasampian, akadise acacaa kana anak kaules deja tibi. Buka jugen ate na sampian ke kaules deja. Je akan caan sarang oreng si tak percaya ke Isa. Geni ke tak cocok. Katipun apa kebecian si bisa acampo sarang kejahatan. Tak kira terang acampo sarang peteng. Tak kira almasi cocok sarang iblis. Pun apa nasi pada antara na oreng Kristen sarang sebeni Kristen. Pun apa hubungan antara Paduleman Suci sarang Brahala. Sambian sarang kaula panika Paduleman na pangeran. Allah seodi, Allah tibi adebu. Sengko enengah tengak tengah ana tang umat odie apolong benreng orang jeria. Sengko tetia ala nareng orang jeria benreng orang jeria tetia tang umat. Lantaran jeria onturi reng orang setak tau ke ala jeria bekna je apolong benreng orang jeria. Je hubungan sakale ben senajis jeria sopaja bi sengko bekna etarema. Sengkok tetia ramana bekna, ben bekna kapi tetia tang anak, kanta jeria tebuna pangeran semaha kobesah.